بسم الله الرحمن الرحيم. Karena kita akan menemukan semua angka, teman-teman. Angka. Di ketika angka kita temukan, yang otomatis terbayang Quran. Kalender, angka. Sekarang tanggal berapa? Hijriah. Hijriah. 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Posisi paling kanan, sebelah bawah. Surah Al-Baqarah. Di Anda otomatis. Berapa masehinya? 17. Apa 17? Ini dia. Masalum kamasalil ladzi istauqada nara. Posisi? Kiri atas. Kiri atas. Halaman? Halaman yang keempat. 17. Kamil, ambil mic-nya. Kurangin 16. Alif Lam Mim. Tambah 285 ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 24 ayat. Tambah 24 ayat. Dalika bi annahum qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dud. Posisi kanan kiri? Kiri kanan, kanan atas. Kanan atas bawah? Atas. Baris ke berapa? Baris 3-4. 3-4. 3 dan 4 halaman ke berapa? Halaman yang ke-53. Kurangi 10 ayat. 24 ayat yang ke-4. Zuyina linnas hubbus syahawati. Ayat berapa, Ahmad? 14. Halaman ke berapa? 51. Baris ke berapa? Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Baik, tambah 186 ayat. Tanggal 14, 126. Berarti 4, 300. Dia sudah tahu ayatnya, cuma ngitung dulu berapa itu. Gitu. 186 tambah 14, 200. Ya ayuhal latin amanus biru was. Sobiru. Ya. Rabb itu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Halaman ke berapa? 76. 76. Baris ke berapa? 13 14. Tambah 7 ayat, 17 ayat. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Halaman ke berapa? Halaman ke 80. Baris ke berapa? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5, 6? 7. 7, baik. Ditambah 156 ayat. 156. Estaftunaka qulillahi yuftikum fil kalalah. Baik. Bacakan ayat 176. Estaftunaka qulillahi yuftikum fil kalalah. Tambah 10 surah. Alif Lam Ra Kitabun Anzal. Tambah 30, 44. 44 surah. Surah Al-Hamim wal Kitabil Mubin. Tambah 63 surah. 44 63. Surah yang ke-107 berarti Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Tambah 2 surah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kurangi 104 surah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Baik. Baik teman-teman sekalian, itu barangkali yang sempat kami coba utarakan dulu. Nanti ada beberapa hal yang cukup menarik untuk malam ini. Yang pertama, mushaf ini akan kami hadiahkan untuk 3 adinda kita malam hari ini sebagai pembuka. Yang lainnya insya Allah akan mendapatkan di hari nanti yang kami tentukan, sudah ada. Dan selain mushaf ini, insya Allah ini bukan hadiah, tapi juga tanda cinta kami kepada 3 adinda ini. Masing-masing insya Allah kami akan titipkan kurang lebih senilai 5 juta rupiah untuk Ahmad, Kamil, dan Fajar di samping mushaf ini. Pak Taufik, bismillah. Jazakumullah khair. Jazakumullah. Kita masih punya tamu istimewa. Kita hanya akan panggil saja, perkenalkan. Bismillah. Baik, ya. Ini untuk siapa, Dad? Ah, Fajar, mana Fajar? Bismillah, ya. Kami ke sebelah ini untuk Fajar. Fajar takbir. Allahu Akbar. Ini untuk Syekh Ahmad, si musabnya. Ini untuk Kamil, jazakumullah khair. Kemudian saya ingin menepati janji dulu. Saya pernah janjikan untuk salah seorang saudara kita yang pernah menyoal dalam hadis, ya, sekalipun beliau tidak datang, gitu kan? Nah, kemudian kami janjikan umrah tapi tidak datang, kita akan bagi itu untuk saudara-saudari kita di Yogyakarta dengan yang di Bali, ya. Baik, untuk yang Jogja kami akan titipkan kepada Buya Muttaqin. Mohon izin Ustaz Muttaqin untuk bisa diteruskan kepada teman-teman yang tengah kena musibah, ya, gempa di Jogja dan sebagainya. Mohon izin atas nama Bapak Laude Abu Hanifah. Baik, jazakumullah khair insyaallah. Terima kasih banyak.